rabbi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 172 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ dan ingatlah wahai Rasul, id akhraja rabbuka min bani Adam min duhurihim durriyatahum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nasama, roh-roh anak-anak cucu Adam dari sulbinya Adam alaihi salatu wassalam. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berupa manusia dikeluarkan pada saat itu. Sampai hari kiamat, yang merupakan cikal bakal manusia, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbinya Adam. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya atas hamba-hambanya itu, alastu birabbikum, bukankah aku ala rabb kalian. Yani tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala, maka mereka pun mempersaksikan itu, bahkan engkau wahai rabb kami adalah Tuhan sesembahan kami. Syahidna, kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar supaya kalian nanti tidak ada yang mengatakan ketika kalian sudah berada di hari kiamat, kalian tidak ada lagi yang mengatakan, oh kami tidak tahu, kami tidak pernah ingat, kami tidak pernah paham tentang masalah itu. Jadi ketika kita di dunia ini masih hidup, kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dulunya pernah kita telah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan cuma sekedar bahwa kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita terfitrahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidak ada seorang hamba, seorang manusia pun yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Yakni mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَسِّرَانِهِ, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Baik, yakni lingkungan dia yang akan membentuk setelahnya. Baik, dua persaksian. Persaksian ketika kita dikeluarkan dari sulbi Adam, persaksian pertama, dan persaksian kedua kita ketika kita berada di dunia ini. Kalau dulunya kita mempersaksikan dan itu sudah terjadi, kemudian kita di dunia juga mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang boleh diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kitalah yang akan selamat. Baik, Dan ketika orang dulunya mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya ketika dia keluar ke alam dunia ini dan tidak mau mempersaksikan Allah sebagai sesembahan yang benar dan Rasulullah sebagai panutan yang harus diikuti, maka tidak ada manfaatnya persaksian dahulu kala yang pernah dia persaksikan. Maka yang selamat adalah orang yang telah mempersaksikan dua persaksian. Ketika dia dikeluarkan dari sulbi Adam, mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia dilahirkan dan berada dia di atas alam dunia ini, dan dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada yang berhak diikuti, dipanuti kecuali Rasulullah SAW, maka dialah yang selamat. La haula quwwata illa billah. Antakulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Diingatkan memang di dunia ini bahwa dulunya kalian pernah melakukan persaksian. Dan agar supaya kalian tidak ada lagi yang mengatakan nantinya, oh kami tidak tahu, kami tidak paham, oh kami tidak ingat. Baik, maka diingatkan. Dan juga hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, khalaqtu ibadi hunafa, aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi lurus. Baik, di atas fitrah bahwa dia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fajtalahu syaitanu an dinihi. Maka syaitan pun yang menjadikan dia menyimpang dari jalannya. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita tidak tahu, barakallahu fikum, apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan perjanjian ini, bahwa dulunya pernah kita melakukannya. Tinggal kita tetap berusaha dan sudah selangkah kita lebih maju. Bahwa kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang dengan kepercayaan dan keyakinan yang berbagai macam ragam luar biasa. Baik. Tidak di atas sunnah, tidak di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Jangankan orang-orang yang betul-betul beda agama dan keyakinan, bahkan sebagian kaum muslimin sendiri, barakallahu fikum, memiliki keyakinan yang berbeda pula. La haula quwwata illa billah. Ini kita patut syukuri bahwa kita telah diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kita. Karena memang kita hanya diperintahkan untuk mengikut ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ilaihina ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti, kita tidak diperintahkan untuk mengada-ada, barakallahu fikum, tapi kita hanya diperintahkan untuk mengikut. Baik. Mengikut juga kita tidak diperbolehkan untuk, barakallahu fikum, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikutinya, itu suatu yang tidak diperbolehkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, masalah ketika Allah di sini Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari sulbi Adam untuk persaksian ini. Di riwayatan yang lain Allah Subhanahu wa taala mengambil anak keturunan Adam dari sulbinya Adam dengan tangan kanannya, kemudian Allah menggenggam dengan satu genggaman dan Allah mengatakan, haulai khalaqtuhum lil jannah. Baik. Wa ya'maluna bi amali ahli jannah walau bali. Aku keluarkan ini dan aku peruntukkan mereka untuk masuk ke dalam surga dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggam lagi dan mengatakan, "Ini aku peruntukkan untuk neraka." Dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Jadi, barakallahu fikum. Sekali lagi, kita tidak tahu kita berada di genggaman mana di antara dua genggaman ini. Dan tetapi barakallahu fikum, kita senantiasa berusaha berupaya sambil berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surganya dan beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, yakni amal-amal saleh. Barakallahu fikum. Dan kita tidak boleh bersandar pada takdir, pasrah begitu saja. Lah, karena di sana ada perintah dan ada larangan. Pada saat itu seorang sahabat mengatakan, "Fafimal amal ya Rasulullah?" Lah terus untuk apa kita beramal kalau memang kita sudah ditakdirkan imma di dalam surga atau imma dalam neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau Allah telah menentukan seorang masuk ke dalam neraka, maka dia pasti beramal dengan amalan penghuni neraka. Siapa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, maka dia akan beramal dengan amalan-amalan penghuni surga." Jadi masing-masing ada yang dilakukan. Penghuni surga pasti dia akan melakukan amalan-amalan penghuni surga berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penghuni neraka, pasti dia akan melakukan amalan-amalan yang dengan sebab itu dia akan masuk ke dalam neraka. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Ini diungkapkan persaksian ini agar supaya tidak ada lagi yang menyangkal nantinya. Tidak ada lagi yang pura-pura tidak tahu. Au taqulu inna ma asyraka abauna, dan juga kalian tidak akan boleh lagi beralasan, "Oh, kami cuma sekedar mengikuti bapak moyang kami." Au taqulu inna ma asyraka abauna min qabla kunna dzurriyyatan min ba'dihi. Ini karena bapak moyang kami ya sudah begitu, kami tinggal mengikuti mereka. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihi. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apakah engkau ya Allah akan mengadab kami hanya karena kami mengikuti bapak moyang kami yang sesat? Barakallahu fikum. Dari sekarang ini ketika kita masih hidup di dunia ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dulunya kalian melakukan ini, melakukan persaksian agar supaya kalian tidak pura-pura lagi, dan juga sudah tidak lagi hujah atas kalian, "Oh, bahwa kami tidak tahu, kami tidak paham, kami tidak mengerti, kami tidak ingat." Lah, supaya tidak ada lagi alasan. Jadi, bapak moyang kalian, walaupun kalian sangat mencintainya, kalau memang sesat, tinggalkan mereka. Barakallahu fikum. Yang diperintahkan adalah kaliannya mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat kami, rinci dan jelaskan ayat-ayat kami, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak ada lagi alasan macam-macam, "Oh, kami tidak tahu, kami tidak mengerti, oh, kami lupa, kami tidak paham," dan seterusnya. Tidak ada lagi alasan ini. Barakallahu fikum. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan kekufuran, dan beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum peringatan untuk kita bahwa kita telah memberikan persaksian kita bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang boleh diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu sebelum kita lahir ke alam dunia ini kita sudah melakukan perjanjian ini, dan juga ketika kita bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa diikuti kecuali Rasulullah di dunia ini, maka ketika dua persaksian ini kita jalankan, maka kitalah orang-orang yang selamat biidznillah tabaraka wa taala. dan diingatkannya ini agar supaya tidak ada lagi alasan, oh kami tidak ingat, kami tidak tahu, kami tidak paham. Barakallahu fikum. Dan juga tidak ada alasan bagi kalian untuk tetap mengikuti bapak moyang kalian yang sesat, yang tidak berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar supaya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.